sebagai segan menuntutkan sinar bayu samudra menunggaku lantaran ikan dipuisi jernihnya embun di ujung daun saling seperti mutiara pagi segala.